seperti perahu kertas tenggelam luruh tertunda hasrat melekat jadi karat dan bermimpi perahu kayu keluar dari jantung mataku yuk menatap tak kedip meruangkan kata di depan altar membuat mereka merasa lurus mengantar hidup dalam hening mati tersenyum tanpa aba-aba kursi-kursi tumbuh roda di ujungnya menggeret nyawa pada jalan tak ada ujung selesai mencari awal lagi kebenaran jadi lumer tak ada arti darah datang tanpa kering lalu lenyap habis ruang untuk luka dihisap metafora habis ruang untuk luka dihisap metafora kepala tanah satu titik tanpa tuh.